Adela, spesial buat anak semuanya warga Madura. Selamat siang menuju sore. Kita nyanyi asik-asik, kita nyanyi sadu-sadu. tepuk tangannya mana yang sebelah sana?